pandai-pandai bergaya serba kena. Siapa melihatnya tak akan lupa. Pun terus menangis tiba, muka masam dan tak berkata-kata. Muncai pun dapat melarikan diri, akhirnya jadi pemerintah negeri.